wala imna'an sharaf malam alamiyah. Murojaah sebentar. Ma huwa al-ismu alladzi la yansharif? Arwan, apa itu isim alladzi la yansharif? Definisinya apa? Hah? Apa? Ya, al-ismu alladzi la yadkhulu sharf. Al-ismu alladzi la yansharif definisinya adalah al-ismu alladzi la yadkhulu sharf alladzi huwa tanwin wal jar bil kasrah. Isim yang tidak bisa dimasuki sharf yaitu tanwin dan jar dengan kasrah. Kenapa? Likaunihi yushbihul fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Karena isim tersebut padanya ada keserupaan dengan fi'il dari sisi adanya dua illah cabang. Ilah cabang tersebut yang satu kembali kepada apa? Lafaz. Yang kedua kembali kepada makna apa itu? Ilah cabang atau dua ilah cabang yang ada pada fi'il sehingga menghalangi dia dari sharaf. Yang pertama yang kembali kepada lafaz adalah apa? Al istiqaq dari sisi pengambilan di mana fi'il itu diambil dari isim. Ya daraba dari ad-darab, kharaja dari al-khuruj dan seterusnya. Kemudian ilah yang kedua yang ada pada fi'il yang menyebabkan dia mamnu' min sharaf apa? Dari sisi makna itu ifadah, pemberian faedah, di mana fi'il itu tidak bisa memberikan faedah tanpa adanya isim. Nah, kalau ada isim yang seperti itu keadaannya, padanya ada dua illah cabang, enggak mesti iya sama gitu persis dengan illah yang ada pada fi'il. Yang penting padanya ada dua illah pokoknya. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada makna, maka isim tersebut menjadi apa? Mamnu' min sharaf. Kemudian uzkur al-ilal allati tadkhul 'ala al-ismi wa tadullu 'ala al-far'iyyah wa hiya raji'ah ila al-ma'na. Sebutkan ilah-ilah yang masuk kepada isim dan menunjukkan kepada cabang dan itu kembalinya kepada makna. Ada berapa yang kembali kepada makna? Ada dua saja. Yang pertama al-alamiyah dan niwasfiyah. Ingat. Jadi ilah yang masuk kepada isim yang itu menunjukkan kepada makna ada dua saja, yaitu apa? Alamiyah dan wasfiyah. Kemudian sebutkan ilah-ilah yang masuk kepada isim yang itu menunjukkan kepada lafaz atau yang kembalinya kepada lafaz. Ilah-ilah cabang yang ada pada isim yang kembali kepada lafaz ada berapa? Sebutkan. Iya, dalam bacir masih ingat? Ijma', terus apa saja berarti ijma', jamak. Iya, kalau jamak bagaimana itu? Satu ilah atau dua ilah? Satu ilah ya, satu ilah yang menduduki posisi dua ilah. Kemudian apa? Wazan fi'il. Kemudian al-adl. Kemudian ta'nits. Kemudian ta'nits apa yang dimaksud? Ta'nits dighori alif. Kenapa? Karena ta'nits dengan alif itu menghalangi isim dari sharaf dengan sendirinya. Ya. Jadi diulangi, yang pertama jamak, yang kedua ijma', wazin, adilan, adil, terus anis, mu'annas, ta'nits dighori alif. Kemudian anis wa tarkib. Ya. Tarkib apa yang dimaksud? Yang lagi kemudian yang berikutnya ziyadah alif dan nun. Masih 6 ya. 6. Hah? Ujmah. Iya, ala ujmah. Ya, ujmah berarti ada berapa? 7. Ujmah kembali kepada lafaz enggak? Ini kembali kepada lafaz. Ya, jadi yang kembali kepada lafaz ta'nits dengan selain alif ujmah ya masuk ujmah. Kemudian tarkib tambahan alif dan nun, wazan fi'il adil. Nah, itu. Kemudian ma al-illatan allatani kullu wahidah minhuma taqumu maqam al-illatain. Apa itu? Ya. Yang pertama sighah muntaljumu, yang kedua alif ta'nits maqsuratan kanat aw mamdudah. Dihafalkan ya. Penting. Ma syartu al-jama' fi kaunihi yamna'u sharaf? Apa syarat jamak agar dia menghalangi dari sharaf? Ala sighah muntal jumu'. Ada berapa macam sighah muntal jumu'? Ada dua. Mafa'il dan mafa'il. Kaidahnya apa? Yaitu setelah alif taksirnya ada dua huruf. Atau setelah alif taksirnya ada tiga huruf, tapi tengahnya apa? Sukun. Iya. Kalau yang pertama, setelah alif taksirnya ada dua huruf, contohnya apa? Masajid, masabih, qawarir. Iya. Yang setelah alif taksirnya tiga huruf, contohnya? Ya tadi masabih. Iya, masabih. Apa lagi? Hah? Dananir, ya. Kalau darohim dua ya, darohim. Dananir, ya itu setelah alif taksirnya ada tiga huruf. Kemudian ma al murad bi wazni amal murad bil adl, apa ini maksud dengan adl? Hah? Ya, khurujul ismi an sighatihi al asliyah, barakallahu fik. Keluarnya isim dari sighahnya yang asli kepada sighah fi'il. Iya. Ataupun sighah yang banyak dipakai dalam fi'il. Kemudian kam aqsamu ta'nis al-mani' min as-sarf? Ada berapa macam ta'nis yang menghalangi isim dari sarf? Ada tiga. Yang pertama, ta'nis bi al-alif al-mamdudah. Iya. Kemudian contohnya apa? Ta'nis dengan alif mamdudah. Sahra, ulama juga. Apa lagi? Iya. Kemudian dengan alif maksurah contohnya? Iya, huda apa? Hula, mardha, dzikra dan seterusnya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, ta'nits dengan apa? Ta'nits lafzi. Iya, ta'nits lafzi dengan ta. Iya, ta'nits lafzi dengan ta. Iya. Contohnya apa? Tolha, Fatimah, Hamzah dan seterusnya. Jadi ta'nits ada tiga macam. Ta'nits yang menyebabkan isim terhalang dari fi'il itu ada tiga macam. Yang pertama, ta'nits dengan alif mamdudah. Kemudian yang kedua, ataupun ya, ataupun dengan alif apa? Maksurah. Ini dengan sendirinya bisa menghalangi isim dari sharaf. Ya. Itu yang pertama, jadi dijadikan satu ya. Ta'nits dengan alif dijadikan satu, mamdudah ataupun maksurah. Ini menghalangi isim sendirinya. Ya. Yang kedua, ta'nits lafzi dengan ta. Ini bisa enggak menghalangi isim dengan sendirinya? Tidak bisa, harus digabungkan dengannya ilah yang lainnya, apa? Alamiyah. Kenapa sih? Kenapa sih rahasianya harus gitu digabungkan bersama ta'nis dengan ta ini alamiyah? Kenapa? Hah? Karena kalau tidak disertakan padanya alamiyah, ta'nya bisa hilang. Iya kan? Contohnya muslimatun, bisa enggak dibuang muslimun? Bisa, tapi kalau dinamai dengan muslimatun, boleh enggak dibuang ta'nya? Ya enggak boleh. Ada orang namanya muslimatun, nama nih. Muslimatu, berarti kan muslimatu. Boleh enggak tanya dibuang? Enggak boleh, sudah menjadi nama. Iya. Kalau ada orang, ya, seorang wanita dinamai dengan muslimah, maka dia mamnu' min as-sarf karena dua illah padanya. Yang pertama apa? Hah? Ya alamiyah, yang kedua dengan ta'nits, dengan ta dan juga ta'nits maknawi juga. Kemudian yang ketiga ta'nits dengan makna Zainab Su'ad. Iya. Jadi ta'nits itu ada beberapa macam, ada lafzi, ada maknawi. Kemudian mata yajuzu fil ismi al-mu'annas as-sarf ba'adamuh, kapan pada isim mu'annas itu boleh sarf, boleh tidak? Masih ingat? Hah? Apabila ta'nitsnya ta'nits ma'nawi, iya kan? Kemudian sulasi dan tengahnya apa? Tengahnya sukun. Iya. Masih ingat kan? Nah, itu ingat-ingat. Iya. Kalau ada pertanyaan kapan boleh pada isim mu'annas itu boleh sharf, boleh ada musharf, maka jawabannya adalah boleh, iya. Yaitu pada isim yang mu'annas ma'nawi, yang sulasi, yang tengahnya apa? Sukun. Contohnya apa? Hindun, da'dun. Kemudian mal murad bi ta'rif al-mu'tabar fi man'il ismi min as-sarf? Apa itu yang dimaukan dengan at-ta'rif, yang dianggap dalam menghalangi isim dari sharf? Al-alamiyah. Ya, itu ingat-ingat. Kemudian mal murad bi tarkib al-mu'tabar fi man'il ismi min as-sarf? Ya, at-tarkib al-mazji al-makhtum bi ghairi way. Kalau yang diakhiri dengan way ada khilaf, sebagian membolehkan. Apa itu makna tarkib mazji? Ya, ja'lu pakai bunyalah ja'lu ismaini isman wahidan munazzalun thanihima manzilata ta'i ta'nits. Ya, ja'lu ismaini isman wahidan, menjadikan dua isim menjadi satu isim. Yang keduanya diposisikan pada posisi ta. Maksudnya apa sih? Yang keduanya diposisikan pada posisi ta. Hah? Maksudnya i'rabnya pada ta. Adapun sebelum ta-nya tetap muslimatun, mu'minatun, apalagi? Iya. Jadi i'rabnya kan pada ta. Adapun setelah ta-nya tetap mabni di atas fathah. Demikian pula ya, murakkab al-mazji. Bagian yang pertamanya tetap, adapun i'rabnya pada bagian yang kedua. Itu maksudnya. Kemudian apa itu? Mal murad bil ujmah al-mani'ah min as-sarf? Apa ini maukan dengan al-ujmah yang menghalang isim dari sarf? Belum ini ya? Belum ya. San. Murojaah penting kan? Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih pada penyebutan tentang illah-illah yang menghalang isim dari sarf. Muhammad alif ya. وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلامية كعمران وعثمان ومع صفة بشرط ألا تقبل التاء كسكران. Adapun alif dan nun الزائدتان, alif dan nun tambahan, ini keduanya menghalangi isim dari sharf bersama alamiyah seperti Imran, Uthman dan yang lainnya. Wa ma'asifah, dan juga alif dan nun bisa menghalangi isim dari sharaf ketika digabungkan bersama sifat, dengan syarat agar sifat tersebut tidak bisa menerima ta, seperti sakron. Ya, sakron. Ini sakron muannasnya apa? Sakro, ya, bukan sakronah. Ya. Kemudian atsyan, contoh yang lain atsya, gitu kan. Kemudian yang berikutnya ujmah. Wa ammal ujmatu fal muradu biha an takuna al kalimah min awdha'il ajamiyah ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Adapun ujmah, maka yang dimaukan dengan ujmah di sini adalah agar kalimat tersebut adalah kalimat yang diletakkan oleh orang-orang ajam selain orang Arab, Indonesia, Persia, ya, Urdun dan yang lainnya, seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq. Wa jami'u asma'il anbiya ajamiyatun, semua seluruh nama-nama para nabi itu adalah diambil dari bahasa ajam selain Arab. Illa arba'atan, kecuali empat. Tamiz, ya bukan tamiz apa, mustasna. Lila Muhammadun, yang pertama Muhammadun, Saleh, Syuaib dan Hud sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Wa yushtaradu fiha an yakuna al-ismu alaman fil ajamiyah, dan disyaratkan agar isim tersebut yang ujmah, yang mamnu' min as-sarf, itu merupakan alam, nama pada bahasa ajamnya. Ya, sebelum dipindahkan ke bahasa Arab, sudah digunakan dalam bahasa ajam sebagai nama. Ya, maka ketika itu dia mamnu' min as-sarf. Adapun kalau isim tersebut yang diambil dari bahasa selain Arab itu ketika, ataupun pada bahasa selain Arab itu, pada bahasa ajam tersebut tidak digunakan sebagai nama tapi sebagai isim jenis, kemudian dipindahkan ya ke dalam bahasa Arab, maka ini tidak menghalang isim tersebut dari sharaf. Contohnya lijam. Walidzalika surifa lijamun. Oleh karenanya lijam itu munsharif. Karena dia isim jenis pada bahasa ajamnya. Kemudian digunakan dalam bahasa Arab ya untuk kekang ya, kekang kuda. Wa an yakuna zaidan ala salasah, dan agar isim tersebut yang diambil dari bahasa selain Arab itu lebih dari tiga. Adapun ya rahmukallah, kalau isimnya, kalau isim tersebut yang diambil dari bahasa ajam tersebut itu tiga, terdiri dari tiga huruf, itu munsharif meskipun dari bahasa ajam. Contohnya walidzalika surifa nuhun wa lutun, oleh karenanya munsharif ya, disharaf nuh dan lut ya, nuh dan lut. Dan terkumpul dalam ucapan ya, ucapan seseorang sun syamlah ya, nama para nabi yang munsharif itu terkumpul dalam ucapan sun syamlah. Sun syamlah, sun siapa? Saleh, nun, nuh, sya, syu'aib, mim, Muhammad, lam, lub, ha, hud. Ya. Sun syamlah itu adalah kumpulan dari nama-nama nabi yang munsharif. Dan ajamiyah itu diketahui dengan apa? Dari mana kita tahu bahwasanya kalimat ini diambil dari bahasa ajam? Itu bisa kita mengetahui bahwasanya kalimat ini diambil dari bahasa ajam, dari bahasa ajam itu dengan penukilan para a'immah, para imam-imam ahli nahu. Kalau mereka mengatakan bahwasanya kalimat ini adalah diambil dari bahasa ajam, nah kita tetapkan. Ya, yang kedua, kalau kita dapat di kalimat tersebut keluar dari wazan-wazan nama-nama dalam bahasa Arab. Ya, keluar dari wazan-wazan nama yang biasa digunakan oleh orang Arab seperti ibrism. Ini kan keluar dari wazan-wazan yang digunakan oleh orang Arab. Kemudian juga ketika terkumpul pada isim tersebut huruf-huruf yang tidak mungkin terkumpul dalam bahasa Arab. Seperti jim dengan sod itu tidak mungkin terkumpul dalam bahasa Arab. Kalau ada satu kalimat, satu nama yang terkumpul padanya jim dan sod, maka ini diketahui bahwasanya kalimat tersebut adalah dari bahasa ajam. Ya. Seperti saw, sawlajan. Ataupun terkumpul padanya jim dan qaf. Itu juga dari bahasa ajam. Manjaniqo, di situ ada apa? Jim dan qaf. Atau terkumpul padanya jim dan kaf. Itu juga dari bahasa ajam. Contohnya sakrojah. Atau terkumpul padanya sin dan zal. Seperti sadij dan ustaz. Ini juga dari bahasa ajam. Ataupun ketika pada isim tersebut di awalnya ada nun, kemudian setelahnya ro. Ini juga dari bahasa ajam. Nar, jis. Nar, nar, nar. Itu bahasa selain Arab. Ataupun akhirnya za sebelumnya dal. Itu juga dari bahasa ajam. Seperti muhandiz. Atau muhandaz. Ya. Kemudian ajamiyah yaitu apa? Diambilnya kalimat dari bahasa ajam itu ada kalanya hakiki. Ya. Secara hakiki seperti Ibrahim, Ishaq ataupun hukmi. Hukum saja. Hukumnya. Jadi ada orang Arab menukil dari bahasa ajam satu nama sebelum dipakai untuk apa-apa, digunakan untuk nama gitu. Aslinya kalimat ini dalam bahasa ajam itu isim jenis. Tapi ketika dipindahkan ke bahasa Arab, langsung digunakan menjadi nama. Belum digunakan untuk yang lain, langsung digunakan untuk nama. Ini juga ajam. Yang warimun sorif. Seperti qolun. Qolun ini digunakan untuk nama kiro'ah. Yang masyur. Ya. Qolun dalam bahasa ajam, itu isim jenis. Maknanya jayid. Bagus. qaulun dipindahkan ke dalam bahasa Arab langsung digunakan sebagai nama, nama qiraah. Ya, qiraahnya qaulun. Maka ini juga sama ajamiyah, tapi hukman secara hukum. Ini juga sama, mamnu' minas sharf. Adapun kalau ada orang ataupun kalau orang Arab menukilkan satu kalimat ya dari bahasa ajam yang di bahasa ajam tersebut dia sebagai isim jenis, kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Arab belum juga digunakan sebagai apa? Nama, digunakan untuk penggunaan yang lain, kemudian setelah itu baru digunakan sebagai nama, maka ini munsharif seperti lijam tadi. Tapi kalau dipindahkan dari bahasa ajam langsung digunakan sebagai nama, maka ini huruf munsharif. Seperti qaulun. Ya. Dipahami itu ajmah. Hah? Ya itu. Ini mah jelas dari bahasa ajamnya sebagai nama. Jadi pindahkan ke dalam bahasa Arab. Ya sama nama. Kalau dari bahasa ajamnya sebagai nama ya sudah. Dia mesti apa? Huruf munsharif dengan syarat tadi. Ada syaratnya nanti. Dibaca belum syaratnya? Ya ini ada syaratnya. Syaratnya yang pertama dia sebagai alam dalam bahasa ajamnya sebagai nama. Ya, kalau bukan nama bagaimana? Dirinci. Ya. Kalau dalam bahasa ajamnya dia isim jenis, tapi langsung dipindahkan ke dalam bahasa Arab dijadikan langsung sebagai nama, ini juga huruf munsharif. Tapi kalau dari bahasa ajamnya bukan sebagai nama, kemudian digunakan dalam bahasa Arab bukan sebagai nama, kemudian setelah itu baru dijadikan sebagai nama, maka ini apa? Munsharif seperti lijam. Syarat yang kedua, agar kalimat tersebut, nama tersebut yang dipindahkan dari bahasa ajam itu lebih dari apa? Tiga, tiga huruf. Kalau dia terdiri dari tiga huruf, munsharif kenapa? Karena ringan gitu. Ringan. Kenapa sih kalimat-kalimat yang datang dari bahasa ajam itu huruf munsharif? Karena berat biasanya. Berat dalam melafazkan. Sehingga diringankan dengan tidak dikasih sharaf. Ya. Ada nama orang Arab, contohnya apa? mau antum dijadikan namanya sebagai contoh? Ya sudahlah. Apa contohnya? Dalam syarat, ya Ibrahim saja. Ini kan berat dalam lisan orang Arab. Ibrahimun, Ibrahimi berat. Nah, untuk mengimbangi berat, ya keberatan ini maka dibuang sorofnya. Adapun pada kalimat-kalimat dari bahasa ajam yang hanya terdiri dari tiga huruf, itu ringan gitu untuk diucapkan. Sehingga tidak masalah kalau disorof. Nuhun, ringan kan? Nuhin. Lupun, lupin, ringan. Itu alasannya mengapa kalau hanya terdiri dari tiga huruf, dia munsharif. Karena ringan gitu. Meskipun dari bahasa ajam kalau terdiri dari tiga huruf, ringan. Sehingga bisa dimasuki sorof. Habis, bentar aja. Beruntung atau sedikit nih. Terus dihafalkan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Insyaallah nanti ada soal lagi berikutnya. Ya. Sehingga antum merojah hafalannya dan juga maknanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.